بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة مسجد رايا أو مسجد أغون الأخوة بندung، para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Albayan, Cianjur, Radio Roja Bandung, Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, juga Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura, pendengar Radio Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook radio manapun dimanapun Anda berada, juga pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pertemuan Jumat yang lalu sudah selesai membahas bab tentang sumpah. Sekarang kita lanjut kepada bab baru, bab Maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perjanjian, menunaikan perjanjian dengan Allah, juga dengan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Makna zimmah adalah al-ahad alias janji. Allah Azza wa Jalla memiliki janji dari hamba-hambanya, hamba yang berjanji kepada Allah. Apa isi perjanjian kita sebagai hamba kepada Allah? Yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Tidak beribadah kepada selain Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu janji kita sebagai makhluk. Dari dulu sebelum kita lahir kita sudah berjanji demikian, cuma kita lupa. Makanya begitu lahir ke alam dunia, hidup di alam dunia, Allah ingatkan lagi, kalian ini sudah berjanji. Dan janji ini, peringatan ini Allah tegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, juga dalam hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Itulah janji hamba kepada Allah. Sebaliknya, Allah pun berjanji kepada hamba-hambanya. Apa janji Allah kepada hamba-Nya? Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Bahwa Allah itu tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Janji kita kepada Allah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Janji Allah kepada kita, Allah tidak akan mengazab kita selama kita tidak melakukan perbuatan syirik, baik besar termasuk juga kecil. Contoh di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah 12, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. Kata Allah, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami telah mengutus 12 orang pemimpin di kalangan Bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Kata Allah, aku menyertai kalian. Mengawasi. Kalau kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para utusan kami dan mendukungnya, membantunya, membela para utusan kami, dan kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Makna memberi pinjaman yang baik itu berinfak, bersedekah. Jadi kalau kata Allah, kalau kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasul kami dan membantu mereka, serta memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pasti aku akan hapuskan dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasulnya, dan membantu para rasul serta memberikan infak dan sedekah, itulah kewajiban hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Itulah janji hamba kepada Allah. Adapun janji Allah kepada mereka yang menunaikan janjinya, Allah hapus seluruh kesalahannya. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Jadi Allah tunaikan janjinya selama hambanya menunaikan janji mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah 40 Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kata Allah, tunaikan janji-janji kalian kepadaku, aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Jadi kita sebagai hamba punya janji kepada Allah, dan Allah pun berjanji selama janji kita ditunaikan, Allah pun akan memberikan balasan. Jadi antara kita dengan Allah itu ada perjanjian timbal balik. Selain dengan Allah, kita pun punya perjanjian tuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa janji kita kepada beliau? Yaitu mengikutinya, mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya, dan tidak mengada-adakan ajaran baru dari syariat yang beliau bawa. Dan janji itu tertuang dalam syahadat kerasulan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini bukan sekedar di lisan semata-mata, tapi keluar dari hati, terungkap secara lisan, wajib diaplikasikan dalam perbuatan. Meyakini, menyaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah, membawa konsekuensi ikuti itu ajarannya. Asyhadu an la ilaha illallah membawa konsekuensi kita beribadah kepadanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah melahirkan konsekuensi kita beribadah kepada Allah melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini janji kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Muhammad pun memiliki janji kepada kita sebagai umatnya. Apa janjinya? akan menyampaikan seluruh risalah dan tidak menyembunyikannya walaupun sedikit, walaupun kecil, enggak. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala ma huwa khair. Tidak ada satupun nabi kecuali wajib bagi nabi itu menunjukkan umatnya kepada kebaikan, kebaikan yang telah Allah ajarkan kepadanya. Jadi itulah janji para nabi kepada umatnya, termasuk janji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Beliau itu tidak menyembunyikan satu ajaran pun dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Semuanya itu sudah disampaikan. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat, dan Allah menjamin itu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menerima seluruh wahyu, beliau sudah jelaskan, beberkan dengan ucapan dan perbuatan beliau, saat itulah agama ini sempurna. Allah pun menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Sudah sempurna, tidak perlu penambahan dari otak kita, dari perasaan kita, dari budaya sekitar kita, enggak. Sudah sempurna, enggak boleh dikurangi, terlebih dirubah oleh kita. Sudah sempurna. Oleh karena itulah janji beliau kepada kita sudah ditunaikan, tinggal janji kita kepada beliau. Ya. Ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang bab ini, surah An-Nahl 91, Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da taukidiha. Tunaikan oleh kalian janji-janji kalian kepada Allah. Bila kalian berjanji, dan kita sudah berjanji, wala tanqudul aymana ba'da taukidiha, dan jangan kalian melanggar janji itu setelah kalian menguatkan janji tersebut. Ini ayat yang pertama yang dijadikan sebagai dalil. Makna wa'aufu, wa'aufu artinya tunaikan. Makna menunaikan, wal-ifa i'ta'u syaitaman. Ifa atau menunaikan itu maknanya adalah memberikan segala sesuatu secara sempurna, secara keseluruhan. Memberikan hak fi hak lain secara keseluruhan, secara sempurna, tidak dikurangi. Di antaranya ifaul mikyal wal mizan, menunaikan timbangan dan letteran. Kalau kita menimbang, menjual sesuatu barang yang ditimbang bagi pembeli, 1 kilo minimal pas 1 kilo, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dicurangi menjadi 9,5 umpama, enggak. Itu tidak menunaikan secara sempurna. Atau kalau literan, 1 liter full, nggak boleh dikurangi, nggak boleh di bawahnya diganjal dengan suatu benda akhirnya berkurang, enggak. Jadi menunaikan dengan lafaz aufu maknanya berikan hak fi hak lain secara sempurna. Itu makna aufu. Adapun makna bi ahdillah, aufu bi ahdillah. Ahdillah artinya janji Allah. Ahdun itu janji. Allahi itu Allah. Janji diidhafatkan kepada Allah. Diidhafatkan itu disandarkan. Maka ini maknanya mimbab idhafatul masdar ila fa'ilihi au ila maf'ulihi. Ini termasuk bab menyandarkan masdar. Masdar itu kata benda pokok. Ahdun itu masdar, kata benda pokok. Kepada subjek atau kepada objek. Ahdullah bisa berarti janji Allah kepada hamba, bisa berarti janji hamba kepada Allah. Dua-duanya boleh dimaknai demikian. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Dalam ayat ini, wa aufu bi ahdillah, tunaikan oleh kalian janji Allah. Maknanya janji kalian kepada Allah. Allah di sini sebagai objek. Subjeknya adalah kalian. Kita sebagai hamba, sebagai manusia. Janji itu tunaikan oleh kalian. Kepada siapa janjinya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ahdullah. Idza ahadtum, apabila kalian sudah berjanji, ini bermakna taukid huruf idza di sini. Faidatuha at-taukid wa tanbih ala wujubil wafa. Faedah atau fungsinya di sini itu untuk memberikan penekanan, peringatan tentang wajibnya menunaikan janji ini. Sehingga makna dari idza ahadtum ay idza sadara minkumul ahad fa innahu la yalikhu bikum an tada'u al wafa. Kalau kalian berjanji, kalau muncul satu ikrar perjanjian dari diri kalian, tidak layak bagi kalian untuk mengabaikan janji itu. Wajib ditunaikan. Hanya sampai di sana saja sudah wajib ditunaikan tuh. Terlebih ada penguat dalam kalimat berikutnya, wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Jangan kalian melanggar janji itu setelah kalian tekankan, setelah kalian tetapkan. Tadi ada perintah tunaikan janji, ini sudah berisi perintah yang harus dilakukan. Kedua, idza ahadtum ditekankan. Yang ketiga ada larangan mengabaikan janji itu, wala tanqudul aiman ba'da taukidiha. Jangan diabaikan ini janji. Tiga kali penekanan ditambah dengan penekanan pada kalimat berikutnya, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi bagi janji-janji yang kalian telah tunaikan. Ingat, kalian berjanji, terus Allah menyaksikan, mengawasi, melihat, dan Allah memberitahukan di akhir ayat, innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jadi penekanan di atas penekanan, ya. Apa hubungannya menunaikan janji kepada Allah dengan bab tauhid? Kenapa ini dibahas dalam kitab tauhid? Dijawab oleh syarih Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, wa munasabatul bab li tauhid anna adamal wafa bi ahdillah tanaqqusun lahu wa hadha mukhilun bitauhid. Keterkaitan ayat ini atau bab ini dengan tauhid adalah tidak menunaikan janji kepada Allah berarti mengurangi hak Allah, mengabaikan hak Allah, dan ini mengurangi tauhid. Karena salah satu isi perjanjiannya beribadah kepada kalian dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini berkaitan dengan masalah tauhid. Mengabaikan aspek ini berarti mengabaikan tauhid, ya. Adapun dalil dari hadis. Hadis ini diterima dari Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang. Saking panjangnya gak akan selesai dibahas dalam satu kali pertemuan. Kita penggal satu tema demi satu tema yang dijelaskan dalam hadis panjang ini. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Buraidah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaisin aw sariyah aw sahbi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat satu amir untuk sebuah pasukan, jenderal, komandan dalam sebuah jaish atau sariyah. Kalau jaish maknanya pasukan yang jumlahnya melebihi 400 orang. Di bawah itu disebut dengan sebutan sariyah. 50 orang, 100 orang, di bawah 400 orang itu sariyah. Kalau di atas 400 orang itu jaish. Kalau Nabi SAW mengangkat komandan untuk sebuah pasukan atau sariyah, beliau berwasiat dua. Pertama berwasiat takwa kepada Allah bagi pribadi si komandan ini. Yang kedua, wabiman ma'ahu minal muslimina khaira, mewasiatkan agar berbuat baik kepada kaum muslimin yang menjadi bawahannya. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wasiat pertama dari Nabi kepada komandanlah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah aplikasinya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya atas dasar ilmu. Dan itulah wujud dari ketakwaan. Kenapa? Karena takwa diambil dari kata-kata waqa, yaqi, waqayah. Waqayah itu maknanya tameng atau perisai yang melindungi kita. Bertakwa kepada Allah maknanya membuat perisai antara kita dengan murka dan azab Allah. Membuat tameng, membuat perlindungan bagi diri kita. Tamengnya bukan benda real yang nyata, besi, gak akan bisa menahan azab Allah. Tamengnya itu adalah ketaatan kepada Allah. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Itu yang akan menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Makanya bertakwa kepada Allah aplikasinya tunduk, taat, patuh, setia kepada aturan Allah. Laksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebagian ulama menyatakan takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma nahallahu ala nuri minallah takhsha iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas cahaya dari Allah, hidayah maksud cahaya di sini, dengan mengharapkan pahalanya. Jadi ketika melakukan ketaatan ini mengharapkan pahala dari Allah, wa antatsruka ma nahallahu an, dan meninggalkan semua yang Allah larang, takhsha aqabahu, karena takut terhadap azabnya. Maknanya sesama dengan yang tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu makna takwa. Dalam sebait syair tentang takwa, penyair ini menyatakan, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhatat taqwa wa'mal kamashin fawqa ardhis syauq yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. hindarkan dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar, itulah hakikat takwa. Beramalah kamu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri. Dia akan waspada terhadap jalan yang akan diinjak. Umpamanya ada jalan penuh ranjau, ada duri, ada kerikil tajam, ada bling-bling botol yang pecah, ada kotoran kucing juga di sananya. Kita mau lewat sana dan gak ada jalan lain. Apa yang kita lakukan ketika melangkah ke sana? Hati-hati banget ya. Setiap titik yang akan kita injak diperhatikan. Ada bling gak? Ada kerikil tajam gak? Ada kotoran kucing gak di sana? Kalau dipastikan bersih, selek kita nginjak, menginjakkan kaki di sana ya. Lihat lagi, oh di sana tuh, oh di sana ada bling, jangan. Nah di sana agak kosong, selek. Begitu terus, itulah takwa. Hati-hati. Ucapan, tindakan, jangan sampai ucapan, tindakan kita menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan karena terkena murka Allah. Karena melanggar apa yang Allah larang. Karena mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Beramalah kamu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia akan waspada terhadap tempat yang akan dia injak. La tahqiranna saghiratan. Jangan kamu anggap enteng dosa-dosa kecil. Ah, ini malah kecil ini dosanya dengan istighfar juga terhapus, dengan sholat juga nanti terhapus. Jangan kalian anggap enteng dosa. Kenapa? Li'annal jibala minal hasa. Karena gunung yang super besar itu terdiri dari tumpukan kerikil-kerikil kecil. Kerikil kan kecil ya, ditumpuk dengan jumlah yang banyak menjadi menggunung itu. Dosa kecil yang dicicil sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jangan kalian anggap enteng kecilnya sebuah dosa, karena gunung pun dianggap besar hanya karena dia terdiri tumpukan kerikil-kerikil kecil. Nah itulah takwa. Hindarkan dosa besar termasuk yang kecil. Jangan dianggap enteng dosa kecil hanya karena dia kecil. Nah, wasiat takwa oleh Nabi alaihi salatu wasallam diberikan kepada komandan pasukan. Kenapa? Karena umumnya posisi komandan adalah posisi yang riskan. Riskan dari apa? Riskan dari banyak keburukan. Riskan dari sikap takabur, arogan, sombong, ujub, riya dengan posisinya yang dianggap lebih tinggi daripada umumnya manusia. Kan begitu ya? Rata-rata yang punya pangkat arogan dengan pangkat yang dimilikinya. Riskan dari kezaliman. Karena merasa punya power, kekuasaan, pangkat, kekuatan, dia bisa saja berbuat zalim kepada pihak yang tidak disukainya hanya karena urusan kecil atau urusan duniawi semata-mata. Karena itulah, itu bisa dieliminir dengan ketakwaan yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Kedua, komandan itu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan terhadap situasi apapun. Kalau tindakan atau putusannya didasarkan murni kepada pertimbangan pribadi, lalu pribadinya ini pribadi yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, itu berbahaya. Nanti pertimbangannya duniawi. Pertimbangannya berdasarkan kepentingan pribadi, itu berbahaya. Dekatkan diri dia dengan Allah. Allah akan memberikan bimbingan, Ketika dia umpamanya akan memutuskan sesuatu, dia akan ingat bagaimana petunjuk Allah di dalam mengambil sebuah keputusan, musyawarah dengan orang-orang yang layak diajak musyawarah. Meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Salat istikharah dan yang sejenisnya itu. Keputusannya didasarkan kepada ketakwaannya. Maslahatlah bagi seluruh anggota pasukan yang dipimpinnya. Makanya takwa ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada amir, pemimpin pasukan di medan perang ini. Ya. Wa qawluhu wa biman mahu minal muslimina khaira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan kepada sang jenderal ini untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, berbuat baik kepada pasukan yang dipimpinnya, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, termasuk memimpin atau memberikan instruksi kepada pasukannya. Hendaklah berbuat baik, tidak zalim. Kalau ada dua pilihan, satu susah, satu gampang, maka pilihlah yang termudah bagi anggota pasukannya untuk dilaksanakan oleh bawahannya. Apa yang terjadi? Kalau pemimpin adil kepada bawahannya, juga lembut kepada bawahannya, adil kepada bawahannya, yang terjadi bawahannya merasa terbimbing dan terlindungi. Kalau ada atasannya, seniornya yang akan membuli dia, tinggal lapor ke pasang komandan, akan ditegakkan keadilan. Aman untuk semua level. Dari level prajurit, kopral terus sampai ke atasnya, merasa aman dari ketidakadilan senior-seniornya. Apa yang terjadi setelah itu? Solidlah mereka, kompaklah mereka, cintalah mereka kepada sang jenderal di lapangan ini. Karena kemuliaan akhlak yang ditunjukkan oleh sang jenderal atau sang komandan di lapangan. Makanya dari hadis ini berkata Syaikh Al-Utsaimin, wa yustafadu min hadzal hadis annahu yajibu 'ala man tawalla amran min umuril muslimin ayasluka bihimul akhyar bikhilafi amalil insan binafsi fa innahu la yulzimu illa bil wajib. Dari hadis ini kita bisa mengetahui wajib bagi semua orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan-urusan umat dari kalangan kaum muslimin, hendaklah memberikan hal termudah, tergampang dan terbaik bagi orang lain. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Siapa orang yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit urusan dia dunia dan akhirat. Sekarang makan terbaliknya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah tuh? Biasanya begitu tuh. Apapun, untuk level apapun, level RT, RW, kelurahan atau desa, kecamatan, rasanya sulit mengurus segala sesuatu dan terlalu bertele-tele. Ketika ditanyakan alasannya tuh para ruku itu banyak yang seperti itu. Sampai lahir sebuah slogan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Harusnya prinsip yang diajarkan oleh ajaran Islam, yassiru wa la tu'assiru, permudah urusan orang, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Itu yang Islami. Maka datang prinsip yang bersumber dari iblis laknatullahi alaih, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Enggak seru dipermudah mah, enggak ada tantangan, akhirnya dipersulit. Banyak yang seperti itu ya. Hendaklah setiap orang yang mengurus urusan mayoritas manusia mempermudah urusan orang lain. Apa akibatnya? Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat. Allah nanti akan membalasnya. Kita sebagai warga dipersulit umpamanya oleh orang-orang yang berwenang, gak bisa apa-apa. Paling nangis, paling ngegermet gitu ya. Paling akhirnya berdoa. Doa orang yang dizalimi menggedor langit. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dikabulkan. Kalau seorang yang tertindas terzalimi, ya Allah, itu orang mempersulit, zalim banget, jahat banget, ya Allah, timpakan musibah kepada orang itu. Kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa inkana fajiro. Doa orang yang dizalimi itu mustajab, walaupun orang yang dizalimi orang fajir, orang duraka, tapi dia dizalimi menjerit kepada Allah, Allah dengar dan Allah kabulkan. Hati-hati. Jangan berbuat zalim hanya karena dia memiliki kekuasaan atau wewenang. Jadi permudah urusan, Allah akan permudah urusan orang tadi, ya. Jadi dua wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada sang komandan, pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua berbuat baiklah kepada bawahan-bawahan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu, wa la taqdiru wa la tumathilu, wa la taqtulu walida. Kata Nabi SAW, berperanglah bismillah, dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Perangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, wala tagullu, jangan kalian korupsi dari barang rampasan perang. Wala tagdiru, dan jangan berlaku khianat. Wala tumathilu, dan jangan berbuat tamsil. Tamsil itu apa ya? Istilah kita tidak ada. Maknanya dalam bahasa tamsil itu taswih, dengan cara menganiaya musuh melebihi batas kemanusiaan. Ada musuh nih yang ketangkap, disuruh Islam enggak mau, tetap mau merangi. Saking gemesnya kita dikredit sebelum dibunuh, potong dulu hidungnya, ayo masuk Islam, enggak, potong lagi, mati enggak? Enggak, ya cungkil matanya. Jadi disakiti dulu, dizalimi, itu namanya tamsil. Wala tumatsil, enggak boleh berbuat begitu walaupun ke musuh. Walaupun nanti ada rincian bagaimana kalau musuh berbuat begitu kepada kita, kepada kaum muslimin. Nanti ada rincian, wala taqtulu walidan, dan jangan kamu bunuh anak-anak. Ini dulu ada beberapa poin. Pertama, berperanglah kamu di jalan berperanglah atas nama Allah di jalan Allah, dan perangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Jangan korupsi, jangan khianat. Jangan khianat, ini nanti ada rincian juga. Bagaimana kalau khianatnya ke musuh? Jangan tamsil tadi, menyiksa dahulu tawanan atau musuh di medan perang sedikit demi sedikit, dan jangan membunuh anak-anak. Ketika menjelaskan hal ini, ughzu bismillah, berperanglah kamu dengan nama Allah. Ada dua maknanya. Pertama, annahu arada an yu'limahum ay yakunu daiman musta'inina billah. Pertama, Nabi ingin memberitahu kepada pasukan bahwa mereka itu hendaklah selalu meminta pertolongan, bantuan kepada Allah dalam perang mereka. Tawakal kepada Allah. Jangan bersandar kepada banyaknya pasukan, kehebatan individu atau skill, kemampuan individu pasukan ini jago-jago, berpengalaman semua. Apalagi ayat Al-Quran menyatakan bahwa satu orang bisa mengalahkan berapa orang? 10 orang. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina ala kitab, iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atin, Wa yakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Hai Nabi, harridil mu'minina alal qitar, kobarkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Kalau ada 20 orang yang sabar di kalangan mereka, mampu mengalahkan 200 orang. 20 berbanding berapa? 201 banding 10. Kalau ada 100 orang yang sabar di kalangan mereka, bisa mengalahkan 1000 orang. Tetap 1 banding 10 tuh. Terus pasukan kaum muslimin banyak. Lalu kepedean. Wah, pasti menanglah. Gak perlu berdoa, ini mah kepada Allah. Nah, boleh seperti itu. Karena kaum muslimin punya pengalaman pahit di medan perang Hunain. Hunain itu terjadi, perang Hunain, setelah penaklukan kota Mekah. Begitu pulang dari Mekah menuju Madinah dengan membawa pasukan yang luar biasa besar untuk saat itu, 12.000 orang. Sebuah pasukan yang luar biasa, dengan 300 orang di perang Badar bisa mengalahkan berapa? 1000 orang. Ini 12.000 orang. Bangga mereka dengan pasukannya. Sampai-sampai para sahabat menyatakan, lan nughlaba likasratina, lan nughlaba al-yawma likasratina. Kita ini enggak akan ada lagi yang mengalahkan saking banyaknya jumlah pasukan kita. Tanpa sadar di sebuah tempat namanya Hunain, musuh telah bersiap menyambut kedatangan mereka. Begitu datang ke sana diserbu secara mendadak, kocar-kacir. Sampai banyak yang lari dari medan perang. Banyak yang mendadak murtad lagi. Nabi SAW berteriak, mana pahlawan Badar, mana perang Uhud, enggak ada yang mendengar. Mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon, Baiatur Ridwan namanya, baru beberapa orang. Dengan beberapa orang beliau membentuk formasi, kemudian bertahan dan bisa menyerang balik lalu menang. Awalnya kalah. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Idh a'jabatkum kathratukum walan tughni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak dari kalian, padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Menang kalah dalam suatu peperangan tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah pasukan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan-pasukan yang kecil, yang sedikit, bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bukan karena banyak sedikitnya pasukan peperangan itu kita menangkan, bukan. Tapi apakah Allah menurunkan pertolongannya enggak ke kaum muslimin dalam peperangan itu? Itu yang menentukan. Walaupun sedikit, Allah menurunkan pertolongan, bakal menang. Musuh banyak, pasukan kita sedikit, Allah menurunkan pertolongan, pasti menang. Musuh umpah sedikit, pasukan kita banyak, tapi lalai dari Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak minta bantuan kepada Allah, bersandar kepada kekuatan fisik semata-mata, kalah. Makanya Nabi SAW menyatakan ugzu bismillah, maknanya ugzu musta'inina billah. Berperanglah kalian dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna pertama ugzu billah. Makna yang kedua, ugzu bismillah artinya betul-betul memulai peperangan dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena perang dalam membela Islam tak dipungkiri lagi sebuah kebaikan. Memiliki nilai Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Semua urusan yang memiliki nilai, memiliki nilai ibadah di mata Allah SWT, semua urusan yang baik, yang bagus, tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan itu abatar atau aqta, terputus dari rahmat Allah, terputus dari perintah, dari pertolongan Allah SWT. Berdasarkan hal itulah, maka makna ugzu bismillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Pertama, ialah memulai perang dengan menyebut bismillah. Yang kedua, ingat, mintalah pertolongan kepada Allah dalam peperangan ini. Ini kalimat pertama, ugzu bismillah. Kedua, fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikhlaskan maksud, tujuan dan niat dari peperangan. Karena apa? Karena prajurit peperangan memiliki banyak tujuan. Ada orang yang berperang dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menunjukkan skill dia sebagai prajurit handal. Saya sudah terlatih, berpengalaman. Lihat saya nanti di medan perang. Ya, kalian mundur aja di belakang, saya maju sendiri. 100 orang itu bisa habis sama saya sendirian. Ingin dipuji mungkin. Ya. Ada lagi yang berniat, bertujuan, kalau saya terlihat berjasa besar di medan perang ini, saya akan naik pangkat. Asalnya kopral menjadi letnan. Loncat ya. Meloncat di beberapa pangkat. Asalnya kopral jadi apa? Jadi sersan ya. Jadi sersan. Atau ada lagi orang yang berperang dengan niat lillahi azza wa jalla. Ya. Jadi banyak niat ketika berperang. Ada yang ingin pujian, ada yang ingin menunjukkan keahlian, ada yang hobi saja berperang. Kalau enggak perang tuh gatal rasanya. Ada lagi yang ingin mencari pangkat, ingin mencari jabatan, ingin mencari karir. Ada juga yang berperang untuk di jalan Allah azza wa jalla. Mana niat yang benar adalah niat fi sabilillah man qatala an takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang berperang demi asabiyah, ada orang yang berperang demi popularitas atau pujian orang, ada orang yang berperang demi ini dan demi ini, mana yang dianggap fi sabilillah? Beliau kemudian menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka agar kalimah Allah lah yang tertinggi, maka itulah fi sabilillah. Nabi SAW menyatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Bukan umatku orang-orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabi itu fanatisme kesukuan, ras, golongan, kebangsaan dan yang sejenisnya. Bukan umatku orang-orang yang berperang di atas landasan asabiyah, dan bukan umatku orang-orang yang mati di atas landasan asabiyah. Sekarang bagaimana kalau berperang dalam rangka membela negara? Apakah itu baik apa buruk? Apakah termasuk asabiyah? Tergantung jenis dari negaranya. Kalau negara tersebut negara komunis, Tentu saja bukan jihad di jalan Allah. Negaranya negara kafir. Ada seorang muslim hidup di negaranya tersebut, lalu berperang atas pertimbangan membela negaranya yang kafir, maka tentu saja bukan fisabilillah. Tapi kalau negaranya, di negara itu keislamannya betul-betul terpelihara. Sholat lima waktu ditunaikan, masjid-masjid dimakmurkan, ibadah haji difasilitasi, kepentingan-kepentingan untuk saum Ramadan juga diperhatikan semuanya. Islam tumbuh subur di negeri tersebut. Lalu negeri tersebut diserang oleh negeri lain yang kafir. Kita membela negara di tempat kita hidup karena keislaman yang ada di negara tersebut. Ya, ini termasuk niat yang soleh, sahih dan baik. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, فَمَنْ قَتَلَ لِأَنَّهُ وَطَنُ إِسْلَامِ تَجِبُ حِمَايَتُهُ وَحِمَايَةُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَهَذِهِ نِيَةٌ إِسْلَامِيَةٌ صَحِيحَةٌ. Kalau orang berperang membela negara karena keislaman yang ada di negara tersebut, wajib dipelihara, kaum musliminnya wajib dibela, maka ini adalah niat yang sahih, yang benar insyaallah. Karena kalau upah negaranya kalah terjajah oleh negara kafir, Islam bisa musnah di negara ini. Islam tidak akan musnah dari dunia ini, tapi Islam mungkin bisa hilang dari suatu negara tertentu. Bisa enggak? Bisa mungkin. Ada enggak sebuah negara yang dulunya Islam sekarang menjadi kafir? Ada? Banyak. Spanyol, tuh Andalusia itu dulu Islam dominan di sana. Sampai umat Islam menjauhi agamanya karena terbuai dengan kesenangan hidup dunia, lemahlah mereka, terbutlah mereka, lalu mereka pun menjadi budak dari orang-orang Nasrani di sana. Sebagai tanda itu budak yang dari kaum muslimin yang sudah menyerah, dikasih tanda, disuruh memakai topi apa? Itu yang suka dipakai pada waktu Natalan tuh. Ya, Santa apa ya? Kayak begitu. Itu simbol hinanya kaum muslimin di negeri mereka. Nah, boleh itu. Yang seperti itu. Oleh karena itulah maka kalau umpamanya di sebuah negeri seperti Indonesia, Islam kaum muslimin bebas melakukan ibadah tanpa ada tekanan. Jilbab dilarang apa tidak? Tidak, tidak ada undang-undang melarang jilbab. Jenggot dilarang enggak? Tidak, ya. Apakah sholat ada peraturan khusus yang sholat hanyalah harus pegawai negeri? Enggak. Bebas siapapun. Haji difasilitasi, terlepas dari ada tidaknya korupsi di sana, bukan sistemnya tapi oknumnya itu. Tapi sistemnya memfasilitasi. Ramadan juga demikian, ya. Islam tumbuh subur berkembang. Lalu kalau diserang oleh negara komunis, negara kafir, kita bela negara ini karena keislaman yang ada di sana, itulah jihad fisabilillah. Inilah makna fisabilillah tashmulun niyyah wal amal. Wan niyyah sabaqat wal amal an takuna al ghazwu fi itari dini wa syariati. Fisabilillah mencakup ya niat ya amalan. Niatnya mendahului amalannya. Niatnya lillah karena Allah. Karena ini di jalan Allah. Untuk meraih ridha Allah. Bukan ridha manusia. Untuk meraih pujian, sanjungan, balasan dari Allah. Bukan dari manusia. Itu niatnya. Adapun amalannya, jihadnya wajib on the track. Di atas jalur syariat. Ada syariat yang mengatur jihad, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan khianat walaupun kepada musuh. Jangan umpamanya menyiksa musuh di medan perang. Ini orang menjijikan banget, lalu akhirnya dikredit tuh membunuhnya itu. potong dulu jarinya, ya, cungkil dulu mata. Enggak boleh yang seperti itu. Dan jangan membunuh wanita dan anak-anak. Itu aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat ketika berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu fisabilillah. Siapa yang melanggarnya, dia keluar dari jalan Allah ketika berperangnya. Termasuk berperang di bawah komando bendera imam kaum muslimin. Baik imam ini orang fajir ataupun orang yang mukmin yang soleh. Orang ini, pemimpin ini umpamanya zalim, tapi dia muslim, lalu mengumandangkan perang di negara yang mayoritas kaum muslimin melawan negara kafir. Ya, kita angkat senjata. Adapun kalau perangnya, jihadnya tidak dengan pertimbangan seperti tadi, maka keluarlah dia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah fi sabilillah. Makna fi sabilillah mencakup dua. Yang pertama niatnya karena Allah. Yang kedua tata cara jihadnya tidak boleh menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu qatilu man kafara billah. Sabda Nabi selanjutnya, perangi orang yang kufur kepada Allah. Qatilu disebut fi'il amr, kata kerja perintah, dan ini menunjukkan wajib dan ditegaskan kewajibannya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka kelak di jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu surah At-Tahrim ayat yang ke-9. Surah Taubah ayat 123 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilulladzina yalunakum minal kuffar. Hai orang-orang yang beriman, perangi orang-orang kafir yang ada di sekeliling kalian. Orang-orang kafir yang memerangi kalian. Adapun orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari tempat kalian, tidak membantu orang kafir untuk mengusir kalian atau memerangi kalian, maka kita wajib damai dan tidak boleh memerangi mereka. Allah menyatakan, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, bermuamalah, menegakkan keadilan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Silakan bermuamalah dengan mereka. Silakan berbuat baik dengan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah. Ada orang Nasrani? Ada. Ada orang Yahudi? Ada. Ada orang kafir? Ada. Nabi SAW bermuamalah dengan mereka, berjual beli dengan mereka. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya dalam keadaan diapakan? Digadaikan. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang jahat. Loh, emang dari dulu gak jahat gitu? Sama jahat. Tapi kan ada ayat Allah yang menyatakan, walan tardu angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuh, orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu begitu. Emangnya yang dulu gak begitu gitu? Ayat itu ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani sekarang atau dulu? Dulu dan sekarang. Dalam hati orang Yahudi dan Nasrani sekarang pasti ingin menghancurkan Islam. Memangnya Yahudi dan Nasrani dulu enggak begitu gitu? Sama. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang musyrik dan kafir. Emangnya Yahudi dulu dan Nasrani begitu enggak musyrik enggak kafir? Sama, ya. Yeah. Ayat Allah bersifat permanen. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilai. Jadi orang kafir seperti itu enggak boleh diperangi. Apalagi mengadakan perjanjian damai Apalagi umpamanya dia takluk menyerah tapi ingin berada di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin, membayar upeti untuk itu disebutnya kafir zimmi, tidak boleh disakiti. Nabi SAW menyatakan man adza zimmiyan aw ahdan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti, mengganggu kafir zimmi atau kafir ahdi, sungguh dia telah mengganggu, menyakiti aku. Nah, boleh diganggu. Nah, yang diperangi ini yang memerangi kita, mencoba mengusir kita dari negeri kita. Wah, itu mengangkat senjata sudah. Ya, Allah menyatakan di dalam ayat yang tadi, surah At-Taubah 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Hai orang-orang yang beriman, perangi itu orang-orang kafir harbi yang ada di sekeliling kamu. Jangan dibiarkan. Itulah makna memerangi orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir yang dimaksud adalah kafir harbi seperti yang tadi dijelaskan. Baik kafirnya istikbar ataupun juhud. Istikbar itu takabur. Dia tahu, dia faham, dia ngerti hatinya, pikirannya Islam itu benar. Tapi dia tidak mau menerimanya. Tidak mau menganut agama yang hak ini. Itu istikbar, itu takabur. Orang yang menolak kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu. Dan yang seperti itu banyak. Adapun kafir juhud. Kafir juhud ini yang menolak, membantah, tidak mau meyakini, tidak mau mempercayainya. Ya tolaklah Islam yang maha benar ini. Dua-duanya kafir. Baik istikbar ataupun juhud, dua-duanya kafir. Yang bila mereka memerangi, maka perangi lagilah mereka tersebut. Ya. Nah ikhwan, cukup sampai di sini saja dulu ya. Sudah satu jam lebih yang kita habiskan. Kita tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap seorang istri ketika dia dizalimi, dipukuli oleh suaminya? Dari perang melawan orang kafir menjadi perang melawan suami. Hanya karena hal kecil. Apakah menurut syariat Islam dibolehkan untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan sang suami karena sudah mendzaliminya? Ini bukan pertanyaan, tapi curhat. Besar saya dipukuli oleh suami hanya karena hal kecil. Taib, barakallahu fiik. Semoga ukhti yang bertanya disabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap seorang istri bila dipukuli? Pertama, sabar. Kedua, cari akar masalah. Kenapa suami sampai memukuli? Yang kata istri kecil. Kecil menurut pandangan istri belum tentu kecil menurut pandangan suami. Itu pertama. Kedua, lihat momen ketika melakukan kesalahan. Kesalahan kecil pada momen yang sangat kritis itu bisa berefek besar. Kesalahan besar pada momen yang bagus itu tidak akan menimbulkan masalah. Mungkin kesalahan kecil yang dilakukan oleh istri akumulasi dari kesalahan-kesalahan besar sebelumnya. Kesalahan besar sebelumnya yang dilakukan oleh istri diterima oleh suami lapang dada. Terpendam, gak hilang itu. Kesalahan lagi, numpuk lagi, masih tahan. Kesalahan-kesalahan, sudah numpuk ke puncak, sedikit kesalahan kecil bisa meledak semua. Ibarat kita niup balon. Ketika balon masih kempes, tiup sekencang-kencangnya. Meledak gak itu balon? Enggak. Sekencang-kencangnya. Paling melendung beusan. Melendung itu apa? Apa melendung? Mengembang. Tiup lagi, masih mengenai yang kecil. Tiup lagi yang kencang. Mengembang lagi. Tidak akan meledak. Tapi setelah si balon itu puncak melendungnya, rada enggak pas disebut mengembangnya. Bulatannya itu sudah puncak gitu ya. Nah, jangankan diberi tiupan yang keras, sedikit angin di depan, langsung meledak. Karena apa? Karena daya tampung balon terhadap udara di dalam itu sudah full. Sedikit lagi dimasukkan meledak sudah. Suami hatinya itu memiliki daya tampung yang luas terhadap kesalahan istri. Kesalahan istri yang pertama kali lakukan besar itu bisa tertampung, bisa tertahan, tenang. Masih bulan madu bapaknya ya. Tertumpuk, kesalahan lagi, kesal lagi, kesal lagi, sampai numpuk, sampai penuh. Sedikit istri berbuat salah pada momen yang tidak tepat bisa meledak semuanya. Jadi jangan dilihat kecil atau besarnya kesalahan istri terhadap suami. Lihat momennya. Kecil menurut istri bisa berarti besar menurut suami. Kecil menurut suami dan istri, tapi momennya sangat pas, maka bisa meledak dengan sangat dahsyat. Oleh karena itu mungkin kesalahan kecil sang istri pemicu meledaknya kemarahan suami yang selama ini telah bertumpuk dilakukan oleh istri. Yang harus dilakukan, segeralah minta maaf kepada suami. Ya, orang berbuat salah itu wajar dan manusiawi. Tidak ada manusia yang maksum. Tapi yang bikin kesel orang itu ngeyel, merasa benar di atas kesalahannya dan tidak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf. Itu yang bikin kesel. Barangkali itu penyebabnya. Jadi pertama ketika suami meledak-meledak, cepatlah minta maaf. Cepatlah siapapun yang bersalah, redakan dulu itu amarah suami. Redakan dulu, maka tidak akan berlanjut kepada pemukulan. Dia berlanjut kepada pemukulan karena kesalahan kecil itu ditegur malah melawan. Nah itu yang membuat besar. Akhirnya apa? Terjadilah pemukulan yang tadi diterangkan, yang tadi ditanyakan. Jadi sikap istri pertama sabar, kedua cepatlah minta maaf. Perbaiki itu sikap. Ya sekarang salah, nanti mengulangi kesalahan yang sama, maka kadar kemarahan suami bisa lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena ini pengulangan dari kesalahan yang sama yang dilakukan di masa yang lalu. Cepat minta maaf, cepat menangis, cepat merangkul dan seterusnya. Tahu enggak siapakah wanita yang pertama kali masuk surga? Ada yang bisa jawab? Namanya Fatimah. Tapi bukan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Fatimah yang lain, yang karena ketaatannya kepada suami. Kalau dia itu membawakan makanan untuk suami sambil membawa pecut, cicipi hidangan. Kalau engkau tidak merasa puas dengan hidanganku dan layananku, ini pecut silakan pukuli punggungmu atau bagian tubuhku yang kau sukai. Silakan. Pasrah dia. Walaupun bukan kesalahan, tetapi servis pelayanan yang dianggap kurang memuaskan suami, dia siap untuk dipukul, dicambuk punggungnya. Yang seperti ini kan tidak ada atau jarang ya. Karena ketaatannya suami menyebabkan dia menjadi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita. Ditanya, "Alaki bu'lun, apakah kamu sudah punya suami?" Ya. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suami? Tidak ada satu tugas pun yang aku bisa lakukan kecuali aku lakukan. Kecuali kalau yang aku tidak mampu lakukan. Lalu Nabi SAW menyatakan, fanduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ibadah yang begitu hebat, ketaatannya kepada Allah yang begitu dahsyat, enggak ada nilainya kalau durhaka dan menyakiti suaminya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Ustaz, saya masih dibiayai orang tua dan diberi uang per pekan oleh ibu. Ibu saya membatasi uang yang harus disedekahkan. Bila saya melebihi batas sedekah yang diperintah oleh ibu saya, apakah saya berdosa? Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Seseorang diberikan uang saku sepekan dengan rincian umum yang dirinci oleh ibu, untuk ongkos sekian, jajan sekian, untuk infak sekian, sedekah sekian. Kalau itu hanya kalkulasi umum, lalu kita bisa mengatur jatah untuk infak sedekah bisa kita ambil dari jatah uang jajan kita, jatah untuk membeli kuota untuk internet bisa kita potong, biasanya 12 giga, cukup setengah giga aja, sisanya untuk infak dan sedekah, maka itu tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah sholat subuh, maghrib, isya atau sholat lain yang jahar saat berjamaah dijaharkan juga saat munfarid? Iya, bila tidak menimbulkan madarat. Kita umpamanya sholat maghrib sendirian karena ada uzur, mungkin hujan, sholat di rumah sendirian, atau mungkin karena di perjalanan macet pas datang ke masjid sudah bubar sholat berjamaahnya, kita sholat sendirian maghrib. Jaharkan enggak? Jaharkan bila tidak menimbulkan madarat. Adapun kalau menimbulkan madarat, contohnya di sebelahnya juga ada yang sholat sunat, kalau kita jaharkan dia bisa terganggu, maka jangan kita jaharkan. Ya? Kalau di rumah enggak ada orang lain, silakan kita jaharkan. Apakah dibolehkan bekerja dalam suatu lembaga, yayasan, ormas yang berseberangan dengan dakwah sunnah? Misal bekerja sebagai staf admin atau lainnya. Contoh umpama lembaga apa ya? Umpamanya kegiatan lembaga itu khusus mengkantor dakwah-dakwah sunnah. Ada gitu yang gitu? Anggapnya saja ada dan dibiayai. Karena dakwah sunnah itu mengancam banyak pihak. Mengancam orang-orang yang menjadikan dakwah itu sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia. Terancam dengan dakwah sunnah. Akhirnya dakwah sunnah itu diganggu, ditentang, dan diprogramkan untuk itu. Boleh enggak kita kerja di sana? Ya itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Itu tidak boleh tentu saja ya, karena termasuk kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau dakwah, kalau yayasan itu lembaga itu umum, hanya ada satu dua oknum yang tidak suka kepada sunnah, kemudian berupaya secara personal, kadang-kadang mengatasnamakan lembaga, ya kita bisa nasihati, kita bisa ingatkan. Apakah dalam Islam mengenal istilah karma? Islam hanya menyatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Kalau orang berbuat baik akan diberi balasan yang baik. Kalau berbuat buruk akan diberikan balasan yang buruk. Dunia apa akhirat? Kadang di dunia saja, kadang di akhirat saja, kadang-kadang di dunia dan di akhirat. Saya enggak tahu makna karma dalam agama yang lain. Apakah karma dalam agama lain hanya di dunia? Kalau orang berbuat buruk di dunia, pasti akan memperoleh balasan buruk juga di dunia ini. Maka tidak selalu demikian. Ada enggak orang berbuat jahat di dunia sampai matinya itu kejahatannya tidak terbalas? Ada? Banyak. Tapi dibalasnya di mana nanti? Di akhirat. Dalam agama lain itu disebut karma atau bukan? Mungkin bukan. Makanya berbeda, ya. Dalam ajaran Islam ada orang yang dibalas keburukannya di dunia ini juga dan menghapus azab untuk dia di akhirat. Ada yang di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Ada juga yang di dunia tidak dibalas, ditumpuk, dirapel balasannya di akhirat. Itulah konsep Islam. Dan itu tidak disebut dengan sebutan karma. Maka tidak boleh kita menggunakan istilah yang bersumber dari akidah agama lain lalu dipakai dalam istilah-istilah dalam ucapan obrolan kita, maka tidak boleh. Apakah ada hubungan antara istilah karma dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman? Hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Ya, itu dalam Islam ada, tapi makna karma dalam agama lain kan murni di dunia, ya. Siapa yang berbuat jahat di dunia ini nanti akan dapat keburukan masih di dunia juga. Kadang-kadang dianggap tidak dalam kehidupan sekarang tapi dalam kehidupan berikutnya, tapi kehidupan berikutnya masih di dunia juga, kan gitu ya. Mereka meyakini adanya reinkarnasi masih dalam dalam kehidupan di dunia. Islam tidak mengenal itu. Adanya istilah karma tidak bisa dipisahkan dengan adanya keyakinan reinkarnasi, maka kita tidak boleh meyakini. Dan tidak boleh kita pakai istilah tersebut. Bagaimana jika ibu saya mewajibkan saya ikut liqa atau halaqah yang menyimpang? Liqa itu artinya pertemuan. Halaqah itu ya satu majelis kecil. Halaqah tahfidzul Quran umpamanya. Mentoring gitulah, ya. Nah, zaman baheula disebut usroh. Apakah kalau ibu saya mewajibkan untuk ikut itu, saya berdosa atau tidak? Kalau isi halaqah, isi kajiannya bagus, umpat halaqah tahfidzul Quran, beberapa orang ikhwan ngumpul, yuk sama-sama bareng-bareng menghafalkan Al-Quran, ada satu orang yang hafiz Quran yang membimbing, bagus, itu ikut. Ada umpamanya halaqah tafsir Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh orang yang memang memiliki ilmu dan kemampuan untuk itu dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, bagus. Adapun kalau isi dari halaqah tersebut sesuatu yang menyimpang atas nama Islam, umpama mentoring, yuk ngumpul sama-sama orang bodoh, sama-sama baca ayat. Ini ayat yang pertama artinya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu, satu demi satu ditanya. Sama-sama bodoh, gak ada yang berilmunya. Lalu di sana disimpulkan, itu berbahaya, gak boleh. Itu artinya apa? Memahami Al-Quran dengan ro'yu tanpa ilmu, maka itu terlarang. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi au bima la ya'lamu, dalam satu riwayat fa asaba faqad akhta'a, dalam riwayat lain falyatabawa maq'andahu minan nar. Siapa orang memahami Al-Qur'an dengan ra'yu bukan dengan ilmu, ya, lalu pendapatnya itu benar, maka dia salah. Dalam riwayat lain, siapa yang memahami Quran dengan ra'yu, memahami kitab Allah dengan ra'yu, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Maka tidak boleh yang seperti itu, ya. Demikian. Wallahu alam bisawab. Sudah ya, sampai di sini saja, waktunya sudah cukup. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.